ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، masuk sekarang halaman 117, keutamaan Umar bin Khattab. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, summa min ba'dihi Umar al-Faruq, kemudian setelah beliau, yaitu setelah Abu Bakar, adalah Umar al-Faruq. Wasummiya bil Faruq, Umar dinamakan sebagai al-Faruq, li'anna Allah farraqa bihi bainal haqqi wal batil, karena Allah dengan sebab Umar membedakan antara hak dan yang batil. Antara hak dan batil Umar ya dijadikan oleh Allah sebagai pembedanya. Al-Faruq artinya orang yang membedakan, yang memecah antara hak dan batil. Maka kalau antum disebut sebagai tukang pecah belah, dalam artian bukan tukang pecah, tukang ember, tukang gayung, tukang pecah belah, maksudnya pemecah belah kesatuan kaum muslimin, maka ini punya dua makna, bisa tercela, bisa terpuji. Bisa tercela sebagai provokator dan yang lainnya, bisa terpuji, yaitu sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dijuluki dengan Al-Faruq, dan ini adalah pujian. Nah, inilah pujian. Yang menamakan Umar sebagai Al-Faruq, kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma aslama ba'da Hamzah, tatkala beliau masuk Islam setelah Hamzah. Jadi masuk Islamnya Umar dan Hamzah adalah sebuah perubahan besar pada diri kaum muslimin di fase-fase awal dahulu di Mekah. Setelah sebelumnya mereka begitu tertindas, diam-diam, tidak berani menampakkan kekuatan karena enggak punya kekuatan. Maka setelah Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam, yang keduanya dikenal sebagai tokoh dengan kekuatan fisik, dikenal sebagai jagoan lah ya kalau sekarang. Maka kaum muslimin mendapatkan angin segar, sehingga bersedihlah kaum musyrikin, bergembiralah kaum mukminin pada saat itu. Ya tazza al-islamu bi islamihima, maka Islam ya tazza menjadi mulia dengan keislaman keduanya, yaitu dengan masuknya Umar dan Hamzah radhiyallahu anhuma. Wa qabla islami Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma, kana al-muslimuna mustada'afina wa mukhtafina fi daril arqam. Sebelum masuk Islamnya Umar dan Hamzah, dahulu kaum muslimin mustada'afin, mereka tertindas, lemah, mukhtafin, mereka bersembunyi bahkan di darul arqam. Ya, falamma aslama Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma, maka tatkala Umar dan Hamzah telah masuk Islam, kharaju ma'ahuma ilal masjidil haram, maka kaum muslimin berani keluar bersama keduanya, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Hamzah, untuk sama-sama keluar ke masjidil haram, berani menampakkan diri. Wa kana la ahada yaqrabuhum wa ma'ahum Hamzah wa Umar radhiyallahu anhu, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekati mereka. Mendekati kaum muslimin dalam artian hendak menyakiti, hendak memberikan ya, provokator, provokasi-provokasi dan gangguan kepada kaum muslimin ketika mereka bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Hamzah. Wa hina idzin a'azzallahu al-islam bihima, maka ketika itu Allah memuliakan Islam dengan perantara keduanya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma zilna 'izzatan mundu aslama Umar. Kata Ibnu Mas'ud, beliau menyatakan kami dahulu menjadi mulia sejak masuk Islamnya Umar. Fa'azallahu bihil Islama, maka Allah memulihkan Islam dengan perantara beliau. Walidzalika summiya bil Faruq, oleh karena itulah beliau dinamakan sebagai Al Faruq. Lihat di footnote, qala Ibnu Athir menyatakan sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al Faruq. Nabilah yang menamakan beliau dengan Al-Faruq. Wakila, dan ada yang mengatakan bal sammahu ahlul kitab. Bahkan ada yang mengatakan yang menamakan Umar dengan Al-Faruq adalah ahlul kitab. Qala At-Tabari, Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari menyatakan wa kana yuqalu lahu Al-Faruq wa qad ikhtalafa as-salafu fi man sammahu bidzalika. Faqala ba'duhum sammahu bidzalika Rasulullah SAW. Ya, At-Tabari menyatakan karena yuqalu lahu Al-Faruq, beliau dipanggil dengan sebutan Al-Faruq, maka para salaf berselisih siapa yang menamakan Umar dengan Al-Faruq tersebut. Maka sebagian salaf menyatakan yang menamakannya adalah Rasulullah, dan mereka menyandarkannya li Aisyah radhiyallahu anha, menyandarkan pernyataan ini kepada Aisyah. Berdasarkan sebuah riwayat, ketika Aisyah ditanya man sama Umar bil Faruq, qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya siapa yang menamakan Umar dengan Al-Faruq, maka Aisyah menjawab ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-khalifatu tsani, beliaulah khalifah yang kedua. Wa huwa afdalus sahabati ba'da Abi Bakrin wa As-Siddiq, dan beliau adalah utama-utama sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kama fil Bukhari wa ghairih, sebagaimana yang tertera dalam hadis surat Bukhari dan yang lainnya. Lihat di footnote fi tarikh al-khulafa As-Suyuti, ya, disebutkan dalam kitab tarikh al-khulafa karya As-Suyuti, Ani Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Qala sa'altu Umar li ayyi shay'in sammaita Al-Faruq, atau sumita Al-Faruq. Qala aslama Hamzatu qabli bi thalathati ayyamin fa kharajtu ila al-masjid wa dhakara qissata islamihi. Nah, disebutkan di sini oleh Ibn Abbas bertanya, aku bertanya kepada Umar, dengan apa engkau dinamakan Al-Faruq? Sebab apa engkau dinamakan Al-Faruq? Beliau menyatakan, Hamzah dahulu Islam sebelumku, 3 hari sebelumku. Maka aku keluar menuju Masjidil Haram. Bersama Hamzah, Islam waktu itu menjadi mulia. Dan kemudian beliau menyebutkan kisah masuk Islamnya beliau. Wa fi akhiriha, dalam akhir riwayat tersebut disebutkan, fakharajna saffaini ana fi ahadihima wa hamzatu fil akhar hatta dakhaltul masjida fanadarat quraishun ilayya wa ila hamzata fa'asabathum ka'abatun syadidatun lam yusibhum mithluha fasammani Rasulullah SAW al-Faruq yawma idin li'annahu adhara al-Islam wa farraqa bainal haqqi wal batil. Nah, di sini disebutkan oleh Umar sendiri ketika beliau menyebutkan masuk Islam beliau, fa kharajna saffain, kami dahulu keluar menuju Masjidil Haram dari Darul Arqam dengan 2 saf. Saya di salah satu saf tersebut, sedangkan Hamzah di satu saf yang lain. Hingga akhirnya aku memasuki masjid, maka kaum Quraisy melihat kepadaku dan melihat ke Hamzah, maka ka'abah kesedihan itu, kesedihan yang mendalam, ya, menimpa mereka. Fa'asabathum ka'abatun syadidah, maka kesedihan yang dalam menimpa mereka. Lam yusibhum misluha, yang tidak pernah menimpa mereka sebelumnya. Maka Rasulullah SAW menamakanku dengan Al-Faruq. Pada saat itu Islam menjadi nampak, ya, dan terbedakanlah antara hak dan yang batil. Ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim, ya, dan Ibnu As-Sakir. Jadi yang menamakan Umar dengan Al-Faruq adalah Rasulullah SAW. Wa huwa wazir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah wazir. Beliau adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai al-mustasyarani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. dan beliau adalah orang yang dimintai pendapatnya, diajak musyawarah oleh Rasulullah SAW. Wal wazir huwa al muazir wal muayyid li waliyil amr. Yang namanya wazir itu adalah yang membantu, ya, yang mendukung pemimpin, ya, pemerintah. Qala Allah Ta'ala wa ala fi Musa, Allah Ta'ala berfirman tentang Musa ketika Musa meminta kepada Allah agar dijadikan saudaranya Harun sebagai wazirnya. Wa ja'alnahu mahu akhahu Harun wazira, dan kami menjadikan ya saudaranya, saudaranya Musa itu Harun, ya, sebagai wazir untuknya, itu pembantu untuknya, pembantunya Musa, yang menyokong, membantu Musa dalam dakwah, yu'aziruh, yang membantu Musa. Lianna Musa da'a Rabbah, karena Musa meminta kepada Rabbnya, qafakal, Musa berdoa, waja'alli waziran min ahli, ya Allah jadikanlah, ya, keluargaku sebagai pemwazirku, pembantuku dalam dakwah. Harun akhi, yaitu Harun saudaraku, usnud bihi azri, dan teguhkanlah ia dengan kekuatanku. Wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusan dakwahku. Nah, ini ya, Nabi Harun diminta oleh Nabi Musa, ya, agar menjadi wazir dia sampai Nabi Musa. Ya, Nabi Musa meminta kepada Allah agar dijadikan, ya, wazir bagi dia sampai minta kepada Allah. Sehingga Harun pun menjadi nabi dengannya, karena dia menyokong dakwahnya Nabi Musa. Hadha huwal wazir. Inilah yang namanya wazir. Alladhi yushariku fir ra'yi wa yu'aziruh waliyal amri wa yushiru alaihi bin nushi. Inilah yang namanya wazir. Ya, yang dia bersekutu, ya, memberikan pendapat, membantu pemerintah, membantu pemimpin, dan mengisyaratkan dengan berbagai nasihat, memberikan nasihat. Pak Abu Bakrin wa Umaruhuma wazira Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar keduanya adalah wazirnya Rasulullah SAW. Kama anna Haruna waziru Musa alaihim salam. Sebagaimana Harun adalah wazirnya Nabi Musa alaihi assalam. Wa qawlu Nadim rahimahullah ta'ala summa Utsmanu al-Arjah. Nah, ini ya. Selesai berarti beliau membahas keutamaan Umar. Umar, keutamaan Umar sangat panjang, sangat luas kalau kita bicarakan. Ini banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama, ya, secara tersendiri, mustaqil, yang menyebutkan keutamaan Umar. Bagaimana karakteristik beliau, kebaikan beliau, ya, bagaimana kepemimpinan beliau, teladan beliau, dan jasa beliau bagi umat. Yang ini, ya, tidak cukup untuk kita sebutkan, ya, dalam waktu 10-15 menit. Nah, ini mesti kita baca buku bagaimana perjuangan Umar terhadap Islam, yang dengannya Allah memberikan Islam, ya. Maka Umar tidak boleh dihinakan. Tidak boleh ada orang yang berperan sebagai Umar dalam bentuk gambar, ya, tokoh, dia berperan dalam bentuk film atau yang, jangan. Ya, ini sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama. Aktornya nanti di luar berperilaku jelek, nanti yang jelek adalah Umar. Ya, apalagi ada gambar-gambar palsu, ada Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernah lihat enggak? Nah, itu dusta. Ya, itu dusta. Man tahu dari mana dia? Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian wa qaulun Nadim rahimallahu. Ya, pernyataan An-Nadim Ibnu Abi Daud. Summa Utsmanu al-Arjah. Kemudian sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar, menurut pendapat yang paling rajih adalah Utsman. Ini sudah diisyaratkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Para ulama berselisih pendapat, ya, berselisih pendapat terkait sahabat yang paling utama setelah Umar. Apakah Ali atau Utsman? Sebagian menyatakan Ali, sebagian Utsman. Tapi mereka bersepakat khalifah setelah Umar adalah khalifahnya Utsman. Ya, ini bukan pada perkara prinsip. Sehingga kalau antum berpendapat ro'yi, pendapat saya bahwa Ali lebih utama daripada Utsman, maka Ali yang ketiga, itu tidak apa-apa. Tapi kalau menyatakan khalifah Ali itu yang lebih dahulu pada Utsman, ini batil. Ya, ini melanggar ijma. Wa qaulun Nadim rahimahullah ta'ala summa Utsmanul arjahu. kemudian Utsman, ya, yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar menurut pendapat yang paling rajih, paling kuat. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "As-salisu fil fadl wa Utsman radhiyallahu anhu." Itu yang ketiga dalam keutamaan, yaitu Utsman radhiyallahu anhu, wa huwa min awwalis sabiqin al-awwalina ila al-Islam. Yaitu beliau termasuk di antara yang pertama kali masuk Islam, hajarul hijratain. Beliau sampai bahkan berhijrah dengan dua kali hijrah, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Hajara ilal Habasyah wa hajara ilal Madinah wa anfaqa amwala fi sabilillahi azza wa jalla. Dan beliau menginfakkan harta beliau di jalan Allah azza wa jalla. Wa hafara bi'ra rumata lil muslimin. Dan beliau menggali sumur rumah, nama sumurnya rumah yang ada di Madinah untuk kaum muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahfir hadzal bi'ra lahul jannata." Barang siapa yang yahfir, yang menggali hadzal bi'ra, sumur ini, sumur rumah, lahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Dan Utsmanlah yang menggalinya. Fa hafaraha Utsman radhiyallahu anhu. Utsmanlah yang menggali sumur tersebut sehingga dia berhak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, yaitu al-jannah. Dan kekurangan ajaran Khawarij ialah ketika Utsman rumahnya dikepung selama 40 hari, Utsman dan keluarganya dicegah dari mengambil air sumur yang dia gali dengan harta dan tenaga dia sendiri. Utsman diboikot dari sumur. Sumur itu yang bangun Utsman untuk diberikan kepada kaum muslimin. Khawarij datang, demonstran datang berbondong-bondong. Utsman dan keluarganya dicegah dari mendapatkan air di sumur rumah yang dibangun oleh Utsman, yang digali oleh Utsman. Wa awqafaha lil muslimin. Dan Utsman mewakafkannya untuk kaum muslimin. Wa jahhaza jaisal usrati bikamilihi min malihi. Dan beliau menyiapkan pasukan, ya, pasukannya yang apa namanya, perang, bikamalihi, dengan lengkap, min malihi, ya, pasukan yang lengkap dari yang beliau persiapkan dengan hartanya. Wa huwallazi tawallal khilafata ba'da umara. Dan beliaulah yang memegang tampuk kekhilafahan setelah Umar, bi ijma'i ashabi syura, berdasarkan kesepakatan ashabu syura, yaitu ashabu syura alladhi ahida ilaihim Umaru radhiyallahu anhu, yang dibentuk oleh Umar, yang Umar membentuk ashabu syura, yaitu ketika Umar sekarat meninggal dan tidak mungkin lagi para sahabat melihat kesembuhan pada Umar. Ketika Umar ditikam oleh Yahudi, oleh Majusi, siapa namanya, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, Umar diminumi susu keluar dari lukanya. Umar diminumi madu keluar dari lukanya, subhanallah. Umar diminumi jus kurma, asir, perasan kurma, kalau sekarang sari kurma kali ya. Maka itu sari kurmanya keluar dari lukanya Umar. Maka para sahabat semuanya menyatakan, "Umar, ausina, berilah wasiat pada kami. Siapa kira-kira yang akan menjadi khalifah setelah engkau?" Maka Umar menunjuk beberapa orang, Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan dan yang lainnya. Kemudian Umar memberikan wasiat, "Jangan panggil, jangan di situ, jangan tulis di situ Abdullah anakku," yaitu Abdullah bin Umar. Walaupun Abdullah saat itu adalah sahabat yang menonjol dalam ketakwaan, ya, dalam ilmu, dalam kebrilianan dan yang lainnya dari segala keutamaan Abdullah, Umar tidak ingin ya di situ nanti ada dicap sebagai apa kalau bahasa kita sekarang, nepotisme. Nah maka ashabu syura mundur satu-satu, saya enggak bersedia hingga tersisalah dua nama, yaitu Utsman dan Ali. Mereka bersepakat memilih Utsman dan mereka membaiatnya dan kaum muslimin pun membaiat Utsman. Ini atas isyarat dari Umar bin Khattab. Jadi terpilihnya khalifah Utsman adalah berkat jasa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fabayau Wabayahu al-muslimun. Maka ahlu syura membaiat Utsman dan kaum muslimun pun yang lain membaiat Utsman. Wahuwa aidan zauju bintai. Bintai ar-rasuli s.a.w. Dan beliaulah suami dari dua putri Rasulullah s.a.w. Yaitu Ruqayyah wa Ummu Kulsum. Itu Ruqayyah. Tatkala Ruqayyah wafat, maka Rasulullah s.a.w. menawarkan lagi, menikahkan lagi putri beliau Ummu Kulsum kepada Utsman. Ternyata Ummu Kulsum wafat. Kata Nabi, kalau ada lagi Utsman, saya nikahkan lagi. Ternyata putri Rasulullah s.a.w. habis. Wafat semua. Ya. Wafat semua. Jadi Ruqayyah dinikah Utsman, wafat. Ya, dinikahkan oleh adiknya. Ya, adiknya Ummu Kulsum wafat, enggak ada lagi putri Rasulullah s.a.w. Kalau ada, dinikahkan lagi ke Utsman. Subhanallah. Begitu amanah yang luar biasa. Ini puncak amanah ketika seorang menawarkan putrinya kepada orang tersebut. Ya, begitu kan, Pak? Ini lebih besar dia percayanya dibandingkan dia mengangkat orang tersebut sebagai ajudan dia, sebagai pegawai dia, sebagai pemegang tampuk kekuasaan dia yang mewakili dia di daerah ini dan itu. Itu kecil. Dia akan tentu memperhatikan putrinya, begitu kan, Pak? Ya, pernah menikahkan putrinya, Pak? Belum. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ntar lagi ini mungkin Pak Amin, Pak Gondok. Kenapa Syawal senyum-senyum? Hah? Ngasih syarat. Enak aja Syawal. Enak aja. Setoran dulu kata Pak Amin 30 juz. Mana tadi sekarang? Walidzalika yusamma dhanur ra'dza'an nurain. Oleh karena itulah Utsman dinamakan sebagai dhanur rain, sang pemilik dua cahaya. Li'annahu tazawwaja bintai ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Utsman luar biasa ini. Malaikat malu kepada Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu kepada Utsman. Ya. Utsman sedang berjalan bersama Rasulullah SAW menaiki sebuah bukit. Ya. Bersama Umar, bukit bergetar, maka Nabi menyatakan, wahai bukit, diamlah, saya bersama dua orang yang mati syahid, yaitu Utsman. Ketika Utsman diutus oleh Nabi ke Mekah untuk urusan diplomasi kepada kaum musyrikin Quraisy, para sahabat berbaiat di Baiatul Ridwan. Tahta syajarah, di bawah pohon. Utsman enggak ada, kata Nabi, hadihi yadu Utsman. Ini adalah tangannya Utsman. Tangan Utsman diwakilkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman diutus ke Mekah. Maka para sahabat berbaiat. Utsman enggak ada, kata Nabi, hadihi yadu Utsman. Ini tangan Utsman. Maka para demonstran gak ngerti, gak paham. Mereka bodoh terhadap keutamaan Utsman. Utsman yang Nabi, malaikat malu kepada Utsman. Demonstran-demonstran itu gak ngerti. Mereka taunya Utsman, pemimpin mereka, seperti pemimpin mereka di masa jahiliyah. Kalau melakukan ini dan itu dari hal-hal yang tidak mereka sukai, lawan, demo, sikat, turunkan. Akhlak jahiliyah, persis kayak sekarang. Ini, ya, persis kayak sekarang. Ya, turunkan demo, wah, bla bla bla bla, semua macam. La ilaha illallah. Itu demonstrasi terjadi pertama kali di muka bumi ini, yaitu maksud saya di dalam dunia Islam di muka bumi ini, yaitu Utsman di demo oleh demonstran-demonstran konyol yang datang dari negeri-negeri fitnah, dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir, negeri-negeri fitnah, Kufah, Basrah, sampai sekarang. Oleh karena itulah para ulama dahulu ketika di majelis ada orang berdiri, kemudian ulama tersebut bertanya, "Mimman ant? Dari mana kamu?" "Min Kufah." "Oh, dari Kufah, negeri fitnah." Karena memang saat itu terkenal fitnah. Sekarang juga demikian. Kita lanjutkan lagi. Walamma arsalahu Rasulullah SAW ila Makkah, maka tatkala Rasulullah SAW mengutus beliau ke Makkah, yufawida yufawid al-musyrikin. Yufawidu harusnya. Yufawidul musyrikin. Yang Utsman melakukan perundingan. Yufawidul musyrikin. Melakukan perundingan. Wa usyia annahu kutila. Kemudian usyia disebarkanlah desas-desus. Rumor bahwasanya Utsman kutila dibunuh di Mekah. Bayalahu ar-Rasulullah SAW biyadih. Maka Rasulullah SAW membaiat untuk Utsman dengan tangan beliau sendiri. Beliau menyatakan hadhihi li Utsman. Tangan ini saya baiat pakai tangan saya untuk Utsman. Subhanallah. Wa tammat al-bai'atu wa huwa ghairu hadirin. Baiat telah selesai dalam keadaan Utsman enggak hadir. Liannahu fi Makkah. Karena beliau waktu itu di Mekah. Tapi sudah diabsen oleh Rasulullah SAW. Dengan tangan Rasulullah SAW sendiri. Hadihi yadun li Utsman. Tangan ini untuk Utsman. Pakai tangan Rasulullah SAW. Begitu mulianya Utsman. Begitu mulianya Utsman. Demonstran konyol enggak paham keutamaan Utsman. Ya. Oh, berarti kalau pemimpin yang enggak kayak Utsman boleh dong didemo? Enggak juga. Jangan dipahami begitu. Itu kan Utsman, berarti kalau enggak kayak Utsman boleh dong. Itu pemahaman siapa? Ini penuh ada lagi babnya. Ya, nanti akan disebutkan oleh Ibnu Abi Daud insyaallah. Iya, ini akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bagaimana sikap ahli sunnati wal jamaah terkait keburukan pemimpin. Ya, bagaimana? Dahulu Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, ketika tersiar kabar Yazid. Ini kerajaan pertama kali dalam Islam. Dimulai ketika Umayyah wafat. Sebelumnya sistem khalifah. Kemudian masuklah sistem monarki. Ngerti monarki Ahmad. Bocah memimpin urusan kaum muslimin. Yang dipimpin orang dewasa saja, waktu itu terjadi kekacauan. Perang demi perang. Menghadapi konflik internal. Kemudian datang lagi pengacau dari kalangan Khawarij. Kalangan Syiah Rafidah dan yang lainnya. Ini luar biasa kepemimpinan saat itu. Berat amanahnya. Ternyata pemimpin saat itu malah ditunjuk adalah Yazid. Gimana perasaan sahabat waktu itu? Gimana perasaan kibar tabi'in saat itu? Maka sahabat diantara Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ketika tersiar kabar Yazid dibaiat, maka beliau menyatakan apa? In kana khairan radina, wa in kana syarran sabarna. Kalau nanti dia berbuat baik, kita berido. Tapi kalau dia berbuat buruk, kita sabar. Enggak kayak orang sekarang, kalau dia berbuat baik kita ridho, kalau dia berbuat buruk lawan, demo, sikat, turunkan, kudeta. La ilaha illallah. Ya, dan ini pun bukan berarti kita mencegah adanya nasihat yang diberikan kepada pemimpin, tidak. Ya, Islam pun juga mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar tetap ada kepada pemimpin, kepada orang nomor satu dalam kepemimpinan sekalipun. Tapi ada bagaimana tata caranya. Nanti insya Allah Ta'ala akan disebutkan pada babnya tersendiri. Wa huwa alladhi katabal mushafa al-imam. Dan beliaulah yang menulis mushaf. Ya, al-musamma mushafa Utsman. Yang dikenal sekarang dinamakan dengan mushaf Utsmani. Bir rasmi Utsmani alladhi alaihi al-masahifu al-yawma, yang mushaf Utsmani itulah yang menjadi mushaf pada hari ini. Fafadailuhu katsiratun radhiyallahu. Maka fadailuhu, keutamaan beliau itu sangat banyak radhiyallahu. Antum baca Quran itu pahalanya ngalir ke Utsman. Karena Utsmanlah yang berjasa mengumpulkan Quran. Ya. Quran yang disepakati, riwayat yang disepakati. Dengan riwayat-riwayat yang disepakati, Utsmanlah yang berinisiatif. Maka pahala besar ke beliau. Kalau Utsman enggak berinisiatif saat itu, maka kacau. Maka kacau. Tidak ada kesepakatan Quran. Dan khawatir akan semakin mudah diacak-acak oleh para pengacau. Ya, maka Utsman berinisiatif membakar seluruh mushaf-mushaf yang tidak disepakati. Dan Utsman memerintahkan kepada beberapa orang untuk menulis. Ya, para qurra untuk menulis Quran yang disepakati. Sehingga hadirlah ke hadapan kita saat ini. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Wa qawlun nadim rahimullah ta'ala wa rabi'uhum khairul bariyyati ba'dahum aliyun khaliful khairi bil khairi munjihu. Dan yang keempat diantara mereka ialah sebaik-baik manusia setelah mereka, yaitu Ali sang Khalif, sang sekutu kebaikan, bil khairi munjihu, dengan kebaikan maka ya, ia akan selamat. Ya, summa min ba'di Utsman, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian setelah Utsman, fil fadl, terkait keutamaan diantara para sahabat ialah Ali ibn Abi Thalib, Amirul Mukminin, ibnu ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa zauju ibnatihi, menantu beliau, suami putri beliau, Fatimah, alladzi qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, ama tardu an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Apakah engkau tidak redo menjadi ya, engkau memiliki kedudukan denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa, hanya saja tidak ada nabi lagi setelahku. Hadza fi ghazwati Tabuk, ini di peperangan Tabuk, lamma khallafahu sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, ya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan Ali di Madinah sebagai penjaga kaum muslimin yang tinggal di Madinah dari kalangan wanita, anak-anak, orang tua. Ya, syaqqa alai, Ali itu merasa berat enggak ikut perang. Ya, an yatakhallaf, berat buat Ali untuk tinggal, dia maunya perang. Fa Nabi sallallam, ya, maka Nabi sallallam ya aqnaahu, menghibur beliau. Aqnaahu, Nabi sallallam ya menghibur beliau. Wa qala lahu, dan Nabi sallallam bersabda kepada beliau, anta minni bimanzilati Haruna min Musa, engkau, kedudukan engkau denganku seperti kedudukan Harun dan Musa. Lianna Musa lama dahaba ila maw'idin, ila maw'idi rabbihi, istakhlafa Harun. Karena Musa tatkala dia pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Rabbnya selama 40 hari, maka beliau ya menempatkan Harun sebagai penggantinya. Wa qala lahu ukhlifni fi qaumi, maka Musa berkata kepada Harun, gantikanlah aku di kaumku sebagai juru dakwah, penasehat, pemimpin. Istakhlafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu min ba'dihi fi hadhihi an-nazilati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menempatkan Ali, menempatkan Ali sebagai pengganti beliau ya setelah beliau pada peristiwa tersebut, fi hadhi an-nazilah, lianna la annahu al-khalifatu ba'da mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai pengganti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah, tidak demikian, kama taquluhu ar-rafidah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rafidah. Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma 'Ali radhiyallahu anhu lamma dhahaba ila Tabukin ya mislama fa'ala Musa ma Harun alaihi ma assalam, maka Rasulullah SAW melakukan sesuatu hal ya terhadap Ali sebagaimana ya tatkala beliau pergi ke Tabuk, sebagaimana dahulu Musa melakukan hal tersebut pula kepada Harun. Lamma dhahaba limi adi rabbih, ya tatkala Musa pergi untuk ya ke tempat yang telah dijanjikan oleh Rabbnya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, wa qala Musa li akhihi Harun Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku pada kaumku dan aslih, berbuatlah ya, berbuatlah kebaikan ya, perbaikilah, wala tattabi sabilal mufsidin, dan jangan engkau mengikuti jalan orang-orang yang merusak. Fahada min fadailihi radhiyallahu anhu, maka inilah di antara keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Wa huwa alladhi qatala al-khawarij, dan beliaulah yang memerangi khawarij. Wa qada ala fitnatihim, dan beliaulah yang menyelesaikan fitnah mereka. Wa arahan muslimin min syarrihim, dan beliaulah yang membuat nyaman tenteram kaum muslimin dari keburukan mereka, dari keburukan khawarij. Wa tahaqqaq wa tahaqqaqat fihi busra ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fi qatlihim, maka terrealisasilah pada diri beliau kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang keutamaan memerangi khawarij. Wa huwa awwalu man aslama min as-sibyan, dan beliaulah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Fa awwalu man aslama min as-sibyan al-ahrar Aliun radhiyallahu anhu, maka di kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam, anak-anak yang merdeka al-ahrar adalah Ali radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minar rijal al-ahrar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pria dewasa yang merdeka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minal maula Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan bekas budak adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minal abid Bilal ibn Rabah. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak yang masih aktif adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minan nisa Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhu. Dan yang radhiyallahu anha, yang wanita merdeka yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita ialah istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Fa Aliun radhiyallahu anhu minas sabiqin al-awwalin ila al-Islam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk dari kalangan sahabat yang pertama kali masuk Islam. Wa zauju binnati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Fatimah, dan beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami putri beliau Fatimah. Wa abul Hasanain, dan beliau adalah ayah dari dua Hasanain, yaitu Hasan ibnu Ali wal Husain ibnu Ali radhiyallahu anhuma, ya sayyida syababi ahli jannah, dan yang keduanya adalah pemimpin ya para pemuda di surga. Falahu fadailu azimatun, dan Ali memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa huwa alladhi qala bi fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar, dan beliaulah yang Nabi SAW bersabda tentang beliau pada hari Khaybar, yaitu perang melawan Yahudi. Lau tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Nabi SAW, dan sungguh benar-benar aku akan memberikan bendera ini besok kepada seseorang yang orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Fastashrafa as-sahabatu kullun minhum yuridu an yakuna hadha syakhs, maka para sahabat ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Semuanya dari kalangan mereka ingin menjadi orang tersebut yang disabdakan oleh Nabi SAW. Alladhi akhbara an-Nabi SAW, yang dikabarkan oleh Nabi SAW, annahu yuhibbullahu wa rasulah, bahwa orang tadi mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai orang tadi. Fa'idha huwa aliyun, ternyata orang-orang itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Fahada min fadailihi al-azimah, maka ini ada di antara keutamaan beliau yang sangat besar radhiyallahu anil jami'. Semoga Allah meridhai semuanya dari kalangan sahabat. Ya, kita masuk ke bait ke 17 dan 18. Ini sedikit aja. Bait 17 dan 18. Itu fadlu baqi al-ashrati al-mubashirin al-mubashirina bil jannah. Kemudian keutamaan para sahabat yang lain, yaitu yang 10 orang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Qala al-musannif al-muallif sahibul manzumah Ibn Abi Dawud rahimallahu taala, wa innahum la rahtu la raib fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu sa'idun wa sa'adun wa banu awfin wa talhatu wa amirun wa amiru fihrin wa zubairu al-mumaddahu. Kemudian yang bait ke 17, kemudian mereka la rahtu, ya, yaitu rahat. Rahat itu bilangan 3 sampai 9, di bawah 10. Kemudian ialah orang-orang yang la raiba fihim, sejumlah orang yang tidak ada keraguan terhadap mereka. Mereka ala nujubil firdaus, berada di atas unta yang mulia di firdaus dengan cahaya. Tasrahu, ia berjalan, yaitu Sa'id dan Sa'ad dan Ibnu Auf dan Talhah, Amir, kemudian Zubair, yang dia al-mumaddahu, ya, yang dia dipuji. Berarti 6 ini. 6 sisanya setelah 4 khulafa ar-rasyidun, yaitu 6, yaitu Sa'id, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'id itu Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Talhah, kemudian Amir Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, ya, Al-Fihrin, ya, Wal-Zubair, kemudian Zubair al-Mumaddahu, yang dipuji. Ini semua berdasarkan sabda Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Zaid fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ini hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya. Ya, wa qawlu, pernyataan sahibul manzumah innahum la rahtu la raiba fihim. Ya, mereka adalah sejumlah orang, yaitu rahat 3 sampai 10 yang tidak ada keraguan atas mereka. Ar-rahat hum al-jama'atu dunal asrah. Ya, itu ar-rahat adalah sekelompok jamaah yang di bawah 10. Wa yuqsadu bihim huna al-ashratu al-mubasysyiruna bil jannah. Yang dimaksud 10 di sini itu 10 orang yang dijamin masuk surga. Ala nujubil firdaus, ay ala nuqin minal jannah. Mereka di atas nujub, yaitu di atas unta dari surga. Ya, bin nur tasrahu, dengan cahaya ia berjalan. Unta tersebut berjalan, ay tasrahu bihim, unta tersebut berjalan bersama mereka, haitsu syahu, kemanapun mereka inginkan. Lama dzakara al-khulafa'a al-arba'ata radhiyallahu anhum, maka tatkala Ibnu Abi Dawud telah selesai menyebutkan tentang khulafa yang 4, khalifah yang 4 radhiyallahu anhum, dzakara huna baqiyatul asyrati al-mashhuri lahum bil jannah. Maka beliau menyebutkan di sini yang tersisa dari 10 orang yang dijamin dipersaksikan masuk surga, wa hum as-sittatu al-baqun minal asyrah. Yaitu 6 yang tersisa dari 10 tadi. Itu yang pertama Sa'id, yaitu Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Ammi Umar bin Al-Khattab. Ya, Sa'id bin Zaid bin Amr, ya, bin Nufail, anak paman Rasul, anak paman Umar bin Khattab, wa zauji ukhti Umar. Beliau ipar Umar, beliau adalah suami dari adik perempuan Umar. radhiyallahu anhu wa ardahum. Asani Sa'id, yang kedua Sa'ad, afwan bukan Sa'id. Wa huwa Sa'ad ibn Abi Waqqas Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Yang ketiga Ibnu Auf. Huwa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, wa huwa min asriyai as-sahabah. Beliau adalah termasuk di antara orang yang paling kaya dari kalangan sahabat, hartawannya para sahabat. Ya. Wa minal ladzina yunfikuna fi sabilillahi azza wa jalla al-infaqu ala katsir. Dan di antara orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan harta yang banyak, donasi yang banyak. Yang keempat adalah Talha, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang kelima Amir, wa huwa Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ya, Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu. Amin wa hadhihi al-ummah. Yaitu sang orang kepercayaan umat ini. Wa Fihrin, ya, Amir Fihrin, ai Fihr itu min ajdadin Nabi wa min aba'il Qurasyyin. Fihr adalah dari kakek-kakeknya Nabi. Amir bin Fihr. Yaitu dari kakek-kakeknya Nabi dan diantara nenek-nenek moyangnya Quraisy. As-sadis yang keenam, Zubair al-Mumaddahu. Zubair, ya, yang mereka semua dipuji. Wahyu Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, menantu dari Abu Bakar, suami dari Asma. Ya, Hawari Rasulullah SAW, beliau adalah pengikutnya setianya Rasulullah SAW. Wahaulah ya sittatu ma'al khulafa'il arba'ah saru asyratan mubasyyirina bil jannah. Maka mereka berenam ini kalau digabung dengan empat khalifah tadi maka menjadi 10 yang dijanjikan diberi kabar gembira dengan surga. Wahum afdalu sahabah. Mereka adalah sebaik-baik sahabat, sahabat yang paling mulia, yang paling memiliki keutamaan. Wa kullu haula'i ala asraf min Quraisy. Dan 10 sahabat ini semuanya berasal dari Quraisy. Masih ada waktu? Cukup ya. Ya cukup deh ya, nanti insyaallah taala kita lanjutkan lagi. Ya masih terkait tentang keutamaan sahabat bagaimana. Berikutnya tentang ihsanul qaul fi sahabah. Ya, wajibnya berbicara yang baik terhadap sahabat. Ya, bagi yang mau bertanya silakan tafadhalu.